Hadis ke-14, larangan mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-4, tinggalkan ucapan maksiat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana ma yatabayyanu ma fi hayahu biha binnar ya ba'da ma bainal masyriqi wal maghribi. Hadis ke-4, tinggalkan ucapan maksiat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fi hayahu biha binnar ya ba'da ma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-14, larangan mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ini istahahu aqalahu wa in karahu tarakahu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-14, larangan mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ini istahahu aqalahu wa in karahu tarakahu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-14, larangan mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ma ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ini istahahu wa qala wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-14, larangan mencela makanan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ma ban An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma aban nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, jalan menuju surga dan neraka. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ujibatin naru bisawati wa ujibatil jannatu bil makari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang yang lemah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asai alal armalati wal miskinu faiza tasabu kal mujahidi fi sabilillah wa asibu qala yashukul qa nabiyyu qal qaimi la yafturu wa qassaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, keutamaan salat tarawih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-14, larangan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ini istahahu wa qalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-2, ibu adalah orang paling utama untuk dihormati. Kemudian bapak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah man akun si biusni sahabati qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumabuka. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang yang lemah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'iyal al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wasibu qala yashukul qa nabiyyu kal qaimi la yafturu wa qassaimi la yaftiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, keutamaan membantu orang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asai al armati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa sibuhu qala yasukul qa nabiyyu qalqa imi la yuftiru wa qassa imi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Iyyakum wa jami'al muslimin min ad-dhalalah wa min al-bid'ati wa min an-nar. Indi soal. Siapa yang diwajibkan untuk mengucapkan amin? Siapa yang diwajibkan untuk mengucapkan amin? Imam, makmum, imam dan makmum. imam dan makmum. Imam dan makmum. Ya, sepakat imam dan makmum. Kalau salat sendirian berarti enggak usah makmum. Amin. Sendirian. Salat sendirian. Kalau kita salat sendirian mengucapkan amin enggak? Katanya imam dan makmum. Kalau sendirian ya tetap mengucapkan. Jadi imam, makmum dan ketika salat sendirian. Ada satu madhab yang menyatakan bahwasanya amin itu tidak wajib, tidak sunnah. Madhabnya siapa kemarin? Tidak perlu amin. Madhabnya imam. Imam siapa? Yang berpendapat tidak perlu mengucapkan amin. Imam Malik, ahsan. Dalam salah satu riwayat beliau, beliau mentakwilkan hadis dengan apa? Masih ingat? Mentakwilkan hadis tempat ini dengan apa? Siapa masih ingat? Ayo, yang bisa jawab. Beliau menyatakan mengucapkan amin la yusra, tidak dimasyru'kan, tidak disyariatkan. Dan beliau mentakwilkan hadis idza ammanal imamu fa aminu dengan apa? Apabila sampai tempat mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Bukan yang dimaksud idza ammanal amim, kata beliau, apabila si imam mengucapkan amin, bukan itu, tapi ketika imam sudah sampai bacaan waladdolin, ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi beliau mentakwil hadis itu dengan pemahaman seperti ini. Tapi marjuh, pendapat beliau ini lemah. Taib. Jadi disyariatkan mengucapkan amin itu imam, makmum dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Di sini ada faedah manhum al malaikah alladhi yu'aminun. Siapa mereka para malaikat yang ikut mengucapkan amin? Kayaknya sudah kemarin ya. Tapi tidak apa-apa. Wakhtalafu fi haula'il malaikah faqilahumul hafadhah waqila ghairuhum. Para ulama berselisih siapa mereka para malaikat yang ikut mengucapkan amin ketika sholat. Diriwayatkan dari mereka, mereka mengatakan humul hafadhah, malaikat yang menjaga, yang senantiasa mengiringi manusia. Kanan kiri, raqibun atid. Waqila ghairuhum. Sebagian menyatakan selain dari mereka. Al-Hafidh Ibnul Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan thumma inna zahirahu annal murada bil malaikah jami'uhum. Adapun yang tampak dalam hadis malaikat yang ikut mengaminkan bacaan Fatihahnya imam adalah semua malaikat, baik penjaga, pengiring hamba atau selain dari mereka. Sebagian berpendapat adalah malaikat yang ikut menyaksikan sholat itu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wala kullin, sampai datang nas yang jelas siapa mereka, maka di situ pendapat-pendapat itu akan dikuatkan. Intinya adalah malaikat ikut mengucapkan amin. Siapanya mereka, berapanya mereka, jumlahnya tahu. Walhamdulillah, tidak tahu, tidak mengapa. Faedah yang berikutnya, hukum hukmu ta'min, hukum mengucapkan amin. Kemarin juga sudah kita ulang. Pendapat yang pertama mustahab. Ini pendapat yang dipegangi oleh jumhur. dalil mereka dalil hadis bab yang kita bacakan. Dalil yang kedua, anal imam la yu'amminu innama yu'amminu man khalfahu. Imam tidak perlu membaca amin, tapi yang membaca amin yang di belakangnya. Ini pendapatnya Malik dalam salah satu riwayat beliau. Dengan mentakwilkan makna hadis, apabila imam sudah sampai tempat diucapkannya amin, ucapkan amin oleh kalian wahai makmum. Kadang juga masih kita dengar ya, imam tidak mengucapkan amin. Mungkin dia berpendapat dengan pendapatnya Imam Malik, bisa jadi. Wala kullin, di sini ada khilaf. Tapi yang lebih mendekati ya kebenaran adalah qaul jumhur. Bidalil al-hadith al-bab. Dalilnya hadis bab yang jelas. Nah sekarang apakah ucapan amin itu ketika sholat jahriyah, ya sholat yang diperdengarkan suara al-fatihahnya itu ya harus jahr amin, atau boleh kita dalam mengucapkannya lirih amin, artinya didengar oleh kita sendiri. Ini juga ada beberapa pendapat di sana. Yang pertama, yajharu bihal imam waman khalfahu. Pendapat yang pertama, dijaharkan si imam mengucapkan dengan kalimat yang keras, amin, terdengar maksudnya. Dan orang yang di belakangnya, yakni makmum. Dalil mereka adalah, idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam mengucapkan amin, ucapkan oleh kalian. Nah, pendapat yang kedua, yukhfihal imamu waman khalfahu. Pendapat yang kedua, dilirihkan oleh imam dan yang di belakang. Ini juga ada yang berpendapat dengan pendapat itu, seperti Al-Hasan, An-Nakhai, Al-Thawri, Imam Malik, Abu Hanifah, wa ashabuhu, dan murid-muridnya. Warrajihu huwa al-qawlul awal lima taqaddama minal adillah. Dan yang mendekati dalil dari dua pendapat yang ada ini, pendapat yang pertama, imam dan makmum mengeraskan bacaan. Bisa dilihat dalam kitab Mughni, Al-Majmu' Sarah Muhadzab, dan juga Ibnu Rajab. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu sabi'u wa sab'un. Hadis yang ke-77. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-sakima wa dhal haja wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah satu dari kalian sholat, linnas untuk manusia, berarti posisinya dia makmum, fal yukhaffif, hendaknya diperingan, fa inna fihi mudhaif, apa sebabnya, karena di tengah-tengah makmum itu ada orang yang dhaif, lemah, wasakima, orang yang sakit, wadal hajah, dan ada orang yang punya hajat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau salat sendirian, silahkan diperpanjang sekehendaknya. Al haditsu tsaminu wa sab'un. Hadis yang ke-78. An Nabi Mas'udin Al-Anshari radhiyallahu taala anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la ta'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Kata beliau, Abi Mas'ud, ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata kepada beliau, aku akan mengakhirkan sholat subuh karena sebab fulan yang memanjangkan sholat subuh bersama kami. Qala falamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba min mau'idatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma idin. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, famara'aitu, maka tidaklah aku pernah melihat siapa an-nabiyya, nabi, ghadiba dalam posisi marah fi mau'idatin ketika memberikan nasihat qat sama sekali. Asyaddu yang lebih keras mimma ghadiba yauma idin dibanding marahnya beliau pada hari itu. Jadi posisi beliau ini sangat marah. Dan marahnya pada saat itu belum pernah beliau saksikan sebelumnya. Faqala maka Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munafirin, sesungguhnya sebagian dari kalian munafirin, ada orang-orang yang munafirin, menjauhkan, memergikan, menjadikan orang itu tidak suka dengan syariat Islam, menjadikan seseorang itu momok ketika harus mengerjakan sunnah karena sebab orang tadi. Fa ayyukum amman nasa falyujis, siapapun dari kalian yang mengimami manusia, ringkaskan. Fa'inna min waraihil kabira, karena ada orang di belakangnya itu yang sudah tua. Wasagira, ada orang yang masih kecil. Wadal hajah, dan ada orang yang berkebutuhan. Qala ma'nal ijmali, ja'at hadhihi syari'atus samahah bil yusri wasuhulah. Makna singkatnya, globalnya, syariat ini datang dengan penuh samahah, ya, ringan, dengan penuh toleransi, dengan penuh perhatian, bil yusri wasuhulah, dengan mudah dan gampang. Wa nafyul anati wal haraj, ya, meniadakan anat, sesuatu yang melelahkan. Wal haraj, dan yang menyusahkan, sesuatu yang sifatnya membuat kita susah, payah, lelah, itu dinafikan dalam syariat kita. Walihada, maka oleh karena ini, kata beliau, fa inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu, allati hiya ajallu ta'at, yang merupakan ketaatan yang paling agung, sholat ya. Taib, sholat ini ketaatan yang paling agung, ya. Maka betul-betul kita perhatikan dengan baik, kita jaga dengan baik. Adapun sesekali karena kita ada sakit, kita lelah, ya, itu tidak menafikan penjagaan kita terhadap sholat. Barang siapa yang sudah terbiasa sholat tepat waktu, kemudian di suatu saat dia tertinggal, maka dia ditulis dengan pahala tepat waktu. Karena dia sakit, karena dia ada udzur yang syar'i. Beda kalau memang tadinya dia bukan orang yang menjaga sholat, maka tertinggalnya dia dari sholat, ya, ini harus diperbaiki. Nah, karena sholat ini awalu syai'in yuhasabu yaumal qiyamah minal ibadat wa ta'at. Sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. In soluhat soluha sa'iru amalih, kalau betul, baik, bagus, bagus seluruh amalannya. Taib, jika tidak, wa in sa'at sa'a sa'iru amalih, kalau jelek, jelek pula seluruh amalannya. Maka diusahakan baik-baik, ya, dijaga baik-baik. Kenapa? Karena sholat adalah ketaatan yang paling mulia. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ayyu amali afdol? Ya Rasul, amalan apa yang terbaik? Qala as-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Ya, karena beratnya ini memang ya sulit untuk dijaga. Bukan menjaga sekali dua kali loh, istiqomah. Ya. Kemungkinan misal kita bisa duduk di ma'ahid, di ma'had-ma'had, kita bisa tepat waktu. Tapi kalau keluar dari ma'ahid, mampukah kita menjaga? Ini yang terbiasa loh. Bagaimana antum yang tidak pernah duduk di ma'had? Tidak biasa duduk tepat waktu di situ, tidak biasa ibadah sesuai dengan porsinya, sangat sulit. Nah, kadang ketabrak urusan sepele aja sholat yang ditinggalkan. Dinanti-nantikan, nanti-nantilah masih lama waktunya. Ya. Sehingga ketika sholat ini sudah kita mulai remehkan, jangan tanya syariat yang lain. Kalau sholat satu ini sudah kita remehkan, jangan tanya lagi gimana peremehan dia dengan syariat yang lain. Nah, sehingga sangat sulit. Bahkan pahalanya kalau kita sampai bisa 40 hari sholat berjamaah, surga. Kenapa beratnya perkara ini? Apalagi yang mayoritas kita ini pekerja, terikat dengan waktu. Kadang azan dikumandangkan, pekerjaan masih 15 menit, masih 20 menit. Ya. Dan bahkan yang memilih untuk keluar waktunya itu dia sendiri. Kenapa tanggung nanti pulangnya kesorean? Enggak apa-apa, jumatannya digeser misalkan. Atau enggak apa-apa, asarnya disorekan, tanggung mau pulang. Ya, sehingga sholat asarnya itu, ya, jamaahnya itu enggak habis-habis. Jamaah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai maghrib itu masih ada jamaah. Rentep sampai belakang. Ini salam, itu yang masbuk, jamaah sebelahnya lagi. Ini salam ada yang masbuk, ini jamaah dengan yang masbuk, sampai ke belakang. Itu harian loh itu. Seperti itu hariannya. Nah, betapa sulitnya sholat ini. Subhanallah. Ya makanya kata para ulama zaman dulu, ini zamannya Imam siapa? Dzahabi yang kita sampaikan kemarin. Orang yang bersungguh-sungguh dari kalian di masa ini itu orang yang bermain-main di masa itu. Ya. Kalau pengen tahu di masa itu orang yang bermain-main dengan syariat Islam ya mungkin sama dengan orang yang bersungguh-sungguh di masa kita. Nah, jadi awali perbaikan itu dengan kita sendiri, perbaiki diri kita, sholat kita, ya, ibadah kita. Orang itu kalau ibadahnya baik, khusyuk jiwanya, langkahnya tenang, ucapannya tertata, minimalnya. Dan terkhusus sholat ini. Nah, karena itu amaran nabiyyu al-imama bitakhfifiha, Nabi memerintahkan seorang imam untuk memperpendek, meringankan dalam sholat ini. Ibadah itu kalau ringan, enak dan disukai. Ya, tapi kalau kebanyakan capek. Paling-paling kita itu pengennya orang lain itu harus rajin, pokoknya rajin. Dia sendiri belum tentu. Hanya menginginkan kebaikan pada orang lain bagus sebenarnya, cuma jangan lupa. Nah, ini juga orang tua ketika menghasung anak untuk belajar, orang tuanya juga belajar. Nah, jangan anaknya diporsir, harus murojaah, kalau enggak ikob. Dia sendiri enggak pernah belas baca Quran wala syai. Taklim kadang juga jarang. Misalkan, tapi anaknya diporsir seperti itu, lupa dia, anaknya manusia. Dan manusia itu ada kebosanan, anak juga bosan, sama hati-hati. Jangan diporsir dengan belajar. Bahkan metode di sebagian negara itu anak itu gak ada PR. Kenapa? Ya di rumah waktunya main-main, jangan disibukkan dengan belajar, kasih porsinya. Kalau kita ribut, tolong Ustaz pakai tugas di rumah yang banyak kalau bisa. Dari subuh sampai isya, anak itu duduk di depan buku. Ya, mumet mereka, keriting semua rambutnya, kasihan kan. Nah, bapaknya main kesana, main kesini, baca Quran sebentar, bingung mau kemana, ada aja sih kesibukan kalau abinya. Tar, Abi mau keluar, padahal mau jalan-jalan sama uminya. Anaknya suruh di rumah, Tar, kamu di rumah tak beliin bakso. Dia jalan-jalan. Anaknya di ya, penjara untuk belajar. Enggak bisa seperti itu. Nah, semua ada porsinya masing-masing. Jadi tentunya dalam tarbiyah juga sesuai dengan ya kemampuan. Diringankan sehingga anak ini senang. Dalam hal ibadah juga demikian, secara umum manusia itu kalau ibadahnya singkat senang. Ya, bahkan ini juga dipraktekkan dulu di majelisnya Syekh Mukbil. Beliau ini kalau ngasih taklim enggak lebih dari 15 menit. Kenapa? Nunggu lagi kapan lagi taklim? Kapan lagi taklim? Sekali taklim 2 jam. Besok lagi yakin antum enggak mau datang. Kenapa? Mau keluar enggak enak. Belum selesai taklimnya. Nah, kecuali kalau santri mungkin ya, 2 jam dikurung di kelas, 2 jam ini suruh ngapal, suruh nulis, mungkin. Ya. Taib. Lita tayassara wa tashula 'alal mu'minin, supaya apa? Memudahkan dan menggampangkan bagi orang-orang yang beriman. Fa yakhruju min hawahum laha raghibun, mereka keluar dari ibadah dalam posisi senang. Ibadahnya posisi setelah keluar ibadah rindu untuk kembali melaksanakan. Wali anna fil ma'mumina man la yutiku tatwil, ada di tengah-tengah kaum mukminin orang yang tidak mampu untuk memperpanjang atau diperpanjang atau panjang sholatnya, dan itu banyak mayoritas. Itu mayoritas. Hatta kita pun mayoritas juga pengennya pendek, iya kan? Imali adzihi, bisa jadi karena memang lemah. Au maradihi, bisa jadi karena sakit. Au hajatihi, atau bisa jadi karena kebutuhan. Ya, yang kerjaannya di Jakarta sana jam 5 harus berangkat. Ya dia senang kalau imamnya subuhnya bacaannya enggak terlalu panjang. Kenapa? Bisa keburu, bisa dapat apa jamaah, bisa dapat apa? Ya, kerjaannya. Senang. Beda kalau panjang. Ya, keluar dari sholat itu minimalnya dia apa? Gerundel hatinya. Ya, pantas wong imam enggak punya kesibukan. Akhirnya suudzon, imamnya dijelek-jelekin. Akhirnya imam memang dia itu pengangguran di rumah. Enggak kayak kita-kita ini. Sibuk. Kerja, lembur, kerja, lembur, kerja. Akhirnya seakan-akan melebihkan dia dari orang yang pengangguran. Afan, anak masuk kerja misalkan. Ya. Akhirnya beberapa dosa dia lakukan tanpa sadar. Imam pengangguran ya wajar. Ya. Nah, keluar dari ibadah malah ghibah. Kenapa tadi memunculkan yang demikian? Maka untuk mensiasati yang demikian diringankan. Fa in kanal musolli munfaridan falyutawil masya'a. Kalau dia salat sendirian silahkan panjangkan semampunya. Li'annahu la yadhurru ahadan bidzalik. Kenapa? Enggak ada yang dia rugikan. Enggak ada yang dia rugikan. Tapi juga hati-hati. Kadang orang sholat sendirian sengaja dipanjang-panjangkan karena enggak mau disuruh-suruh, enggak mau kerja, enggak mau ini itu, dipanjangkan. Atau tidurnya di musola sekalian. Tahu di rumah banyak kerjaan, ah males. Paling-paling suruh ini suruh itu, tidur di musola sekalian, dipanjangin. Ya. Taib. Walakulin, kalau sendirian silahkan. Wa min karahatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam litatwil, dan termasuk kebencian beliau panjangnya sholat. Alladhi yadhurru an-nasa, yang bisa memudaratkan manusia. Au ya'uquhum an-a'malihim, atau memperlambat, menghalangi dari amalan-amalan mereka. Annahu lamma ja'ahu rajulun wa akhbarahu. Jadi termasuk kebencian Rasulullah dengan perkara ini, ketika datang kabar seorang laki-laki mengabarkan kepada beliau, annahu yata'akhara, yata'akharu anis sholati subhi ma'al jamaah. Dia enggak ikut sholat subuh berjamaah. Kenapa sebabnya? Min ajril imam alladhi yusalli bihim. Karena sebab imamnya. Yutilu sholah, yang kalau sholat memanjangkan sholat. Ghadaban nabiyu sallallahu alaihi wasallama ghadaban syadidan, marah besar. Wa qala inna minkum man yanfirun nasa an ta'atillah, sebagian dari kalian ada orang yang memergikan manusia dari ketaatan kepada Allah. Ini kalau dijabarkan, dicontohkan satu-satu panjang sekali. Tidak hanya bab sholat yang memergikan manusia dari sunnah-sunnah, dari syariat-syariat, semuanya. Kurang cakapnya kita dalam membawa diri pun bisa memergikan manusia dalam sunnah ini. Ya, kurang pandainya kita menempatkan diri, kurang pandainya kita menyampaikan menu yang nikmat ini kepada manusia, membuat manusia benci. Bukan benci terhadap Islam, apa? Karena sebab kita yang membawa tidak bagus, akhirnya benci dengan yang kita bawa. Adalah aslinya bukan benci pada syariatnya, benci pada kita, tapi nular ke situ. Ya, kepukul rata semua. Nah, ini tugas kita masing-masing, dakwah kepada manusia dengan apa yang kita mampu. Taib. Kalau dulu kita sekali kenal sunnah, seakan-akan di dunia ini semua salah. Ya, ternyata emang kurang bijak, semangatnya bagus, cuma kurang tertata. Sampai rumah habis mondok ada gambar sobek, gambar sobek, gambar sobek, kenapa haram? Akhirnya mereka bingung, ada apa ini? Ya, memang menghancurkan gambar-gambar itu sunnah, cuma karena aplikasinya kita kurang indah, dipandang, ya kurang bijak dalam berdakwah, akhirnya orang benci. Oh fulan, oh ngajinya di mana? Oh di sana. Ustaznya siapa? Oh fulan, oh pantesan. Itu di sini juga yang kemarin kaya itu diusir. Nah, hatta dalam aksesoris kita ini, ya, jika kita hidup di sebuah lingkup yang memang enggak kenal, ya, maka berpakaian dengan pakaian mereka. Ya. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah sudah enggak begitu asing ya, kita pakai jubah, kita pakai apa? Gamis, kita pakai peci putih. Enggak asing, enggak sesuatu yang aneh bukan. Tapi kalau kita kembali ke kampung misalkan masih aneh dengan kondisi perangai kita seperti ini, rubah. Ya, rubah sesuai dengan mereka. Jangan muncul kesemangatan kita tanpa bimbingan tadi, ah aku pengen pakai jubah. Ini sunnah. Yang enggak suka berita lul bid'ah. Jangan. Ya, orang belum apa-apa sudah takut, sudah ngeri dengan sunnah. Taib. Jadi semua menempatkan pada posisi yang tepat. Bahkan kalau kita menerapkan sunnah yang tadinya baik pada tempat yang salah, zalim. Karena definisi dari zalim itu apa? Wad'u syai'in ala ghairi makanihi. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, kalau adil, wad'u syai'in fi makanihi. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Wa qala inna minkum man yanfirun nasa an ta'atillah wa yukarrihu ilaihi mussalah, dan bahkan membikin manusia itu benci terhadap salat. Wa yuthaqqiluha, memberatkan mereka dengan salat, alaihi atas mereka, fa ayyukum amman nas falyujis. Siapa dari kalian yang mengimami manusia? Ringkaskan. Fa inna minhumul ajizin wa dzawil hajat, karena sebagian mereka itu ada yang lemah, ada yang punya kebutuhan dan lain-lain. Wala kullin, ibadah itu sesuaikan porsinya masing-masing sehingga kita rindu kembali untuk ibadah. Kalau kita keluar kapasitas dari ibadah, di luar kemampuan kita, maka ibadah itu justru akan menjadikan momok bagi kita. Kita saja misalkan ibadah terlalu lebih dari kemampuan kita, mau datang lagi itu udah awang-awangan. Aduh, kuat enggak ya? Kuat enggak ya? Ah, enggak usah lah. Nah, itu kita sudah punya kebiasaan, apalagi enggak punya kebiasaan sama sekali. Sesekalinya baru ikut sholat jamaah, luama. Ya, besok udah pet, udah enggak mau sama sekali. Ya. Bukan membuat rindu dia untuk ibadah kembali, tapi apa? Justru malah memergikan dia dari ibadah. Itu yang dimaksud munafirin, orang yang memergikan manusia dari ibadah. Taib. Tadi ada pertanyaan, tapi lewat WA. Intinya menanyakan hadis. min asyrati sa'ah ayul tamasal ilmu indal asagir. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat itu mencari ilmu di sisi orang-orang kecil. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang dimaksud asagir itu? Ya, secara kontekstualnya asagir itu lawan dari akabir. Kalau akabir itu orang tua, asagir orang yang usianya di bawah itu. Itu kalau dari konteks hadis. Akan tetapi yang dimaksud al-asagir, ya, sebagian para ulama menuturkan, memberikan penjelasan, ya, tidak hanya berkaitan dengan umur, tetapi juga berkaitan dengan ilmu. Dinukilkan dari mereka yang dimaksud asagir adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya, walaupun dia sudah tua, maka dia asagir, orang kecil. Nah, itu yang dimaksud apa asagir. Tetapi kalau dia kecil, sesuai dengan lafadznya asagir, dia orang kecil, tapi menukilkan dari yang besar. Ilmu ini tidak datang dari kantongnya, tapi datang dari nukilan orang besar, orang tua, maka dia bukan dikatakan asagir. Dia seorang penuntut ilmu, dia ngerti dengan ilmu yang dia sampaikan, dan dia menukilkan ucapan-ucapan para ulama, maka ini bukan dikatakan asagir. Taib. Bukan dikatakan asagir, orang-orang kecil. Jadi dia masih muda, tapi dia menukilkan ilmunya dari para ulama, maka dia bukan dikategorikan asagir dalam hadis ini. Dan lebih tertuju asagir adalah kepada mereka yang menyeru kepada kebid'ahan, mengajak manusia kepada kebid'ahan. Atau orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengerti Quran, tidak mengerti hadis, tapi dia berbicara tentang agama, tidak menukilkan dari para ulama, tapi dia ambil istinbat kesimpulan dari dia sendiri, walaupun sudah tua, tapi dari sisi ini saghir, kecil dia. Dan yang lebih utama tentunya sudah sepuh berilmu, karena beda wibawanya, beda orang tua berbicara dengan anak berbicara, sang pemuda berbicara. Taib. Sehingga apa yang diinginkan dengan lafaz asagir adalah ahlul bidah atau orang yang tidak berilmu, kemudian mereka berbicara bukan pada kapasitasnya. Masing-masing kita punya kelebihan. Taib, kita saling melengkapi. Ada yang punya ilmu dalam bidang akuntansi, ya, ada yang punya ilmu dalam bidang bangunan, ada yang punya ilmu dalam bidang, ya, segala hal. Ya. Taib, maka berdakwah dengan apa yang Allah mudahkan di situ. Yang punya ilmu dakwahkan dengan ilmu, yang punya, ya, skill yang lain dan bisa menopang dakwah gunakan dengan apa yang antum punya. Seperti itu. Saling melengkapi, bukan berarti kalau orang sudah pintar agama kemudian dia sempurna, tidak. Dia masih kurang dari sekian banyak sisi. Nah, dia enggak bisa bangunan, dia enggak bisa ini, dia enggak bisa itu. Seperti itu. Jadi masing-masing kita harus melengkapi, harus menempatkan posisi masing-masing. Dakwah tanpa, ya, semuanya enggak akan berjalan. Bahkan Syekh Mukbil pun mengatakan kalau seandainya damaj ini tidak ada ta'awun dari kalian, maka enggak akan jadi. Ya. Kebanyakan mereka para tulab, ya, mereka itu duduk tidak hanya dengan beliau Syekh Mukbil. Bahkan mereka duduk atau majelis khususnya Syekh Mukbil itu jarang sekali, kecuali taklim umum saja. Adapun intensifnya dengan murid-muridnya yang merasa bisa dan bagus buka dars, bisa bagus buka dars, seperti itu. Nunggu majelisnya Syekh Mukbil antum 10 tahun, 20 enggak akan bisa-bisa di sana. Nah, seperti itu. Jadi saling melengkapi. Yang dia pandai dalam hal bangunan, mendesain, didesain itu. Ini nanti di sini tempat apa istilahnya untuk madrasah anak-anak kecil, ada, masih ada tinggal sekarang, yang bisa dalam hal mebel misalkan, dia desain mejanya kayak gini nanti, kayak gitu, enak, jadi masing-masing jalan, oh saya akan bagian ini, saya akan coba gitu, gak harus nunggu dari satu arah, akhirnya gak maju-maju, kenapa? Gak disuruh kok, anak gak dilibatkan kok, anak gak begini dan begitu, akhirnya jalan di tempat. Nah, masing-masing punya pandangan masing-masing, wah anak kayaknya punya gagasan, kayaknya kalau tak gini kan bagus, seperti itu. Saling melengkapi. Masing-masing kita lemah, enggak ada yang sempurna. Wallahi tidak ada yang sempurna. Kita ini sangat lemah. Ya. Dan dengan bersatunya sekian banyak ahli-ahli tadi akan jadi kuat. Baik. Bahkan di Saudi sendiri ada dua ini ya, ada Ahlus Su'ud, ada Ahlus Syekh. Kalau Ahlus Su'ud itu bidang ketatanegaraan, yang ngurus negara, Ahlus Syekh ini bidang yang sifatnya fatwa, saling melengkapi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab yang legendaris ya, terus kita baca dari kitab Tauhid, Usulus Salasah, Qawaidul Arba, Masail Jahiliyah, dan lebih banyak lagi. Dan bahkan santri itu kalau belum baca kitabnya beliau, belum cukup, belum sempurna ilmunya. Kenapa? Itu dipakai silsilah di pondok-pondok Ahlus Sunnah. Kitab Tauhid, Usulus Salasah. Ya, itu dakwahnya besar, kenapa? Ditopang oleh kerajaan. Keperluan beliau dicukupi. Apa? Ayo, bismillah, kita akan support dari sini. Besar dakwah beliau. Taib, barakallahu fikum. Itu makna asogir. Kayaknya yang tanya ada di sini. Weh. Ini mungkin yang baru ada juga. Nanya lagi, apakah rojak itu alul bid'ah? Mungkin berhubungan dengan itu. Jadi hadis ini disambungkan ke situ gitu loh. Apakah dakwahnya rojak itu alul bid'ah? Ya, ini pertanyaan besar. Rojaiyun itu bukan satu orang, banyak. Ya, enggak boleh kita mutlakkan satu person. Kita personnya siapa kira-kira? Ya, sebutkan. Kalau dihukumi semua enggak bisa. Ada mereka yang simpatik, sunnah, senang ya. Rangkul berteman karena mungkin dia belum paham, ambil simpatinya. Kalau dai-nya ini hati-hati ya, dai-nya ini hati-hati ya. Kalau misalkan difonis dengan alul bid'ah, kita butuh sekian banyak argumen yang kuat, iqamatul hujahnya dulu ya. Ini pun membutuhkan sebuah ya kekuatan ilmu yang mumpuni tentunya. Nah, kesalahannya di sini, dibahas salahnya di sini, dari sini, dari sini. Ya, mereka menyatakan argumennya begini, kita jawab lagi begini dan begini. Ya. Berat kalau seperti itu. Tapi minimalnya apa yang mereka pakai dari metode dakwah mereka, mukhalifun li sunnah wa thariqati ahli sunnah. Sebagian besar metode dakwah mereka menyelisihi. Nah, kalau dikatakan ahlul bid'ah, wallah alam. Mungkin ada faedah dari asadah yang lain, mungkin. Tapi kalau tokoh-tokohnya sentral mereka, tokoh sentral itu tokoh utama mereka, seperti siapa? Muhammad bin Surur. Itu sudah ada yang mentabdik beliau. Mentabdik, ya Muhammad bin Surur ini, pencetusnya. Karena dia punya tarikoh-tarikoh yang berbahaya. Huruj, ya, apa istilahnya? Tapi anehnya mereka mengingkari ini. Kami bukan sururi. Walakulin banyak metode yang menyelisihi, seperti taklim, ikhtilat, ya, campur baur. Ya, sebagian menyatakan berdakwah dengan surah. Ahwatnya melihat tampang ustadznya lewat media, apa istilahnya. Ini diantara penyelisihannya. Ya, rinciannya banyak yang menulis, silahkan dirujuk ke sana. Tapi kalau dikatakan lul bid'ah, ini kita butuh ilmu yang lebih apa, dari sisi penyimpangan yang mereka tidak rujuk, kemudian mendakwahkan kebid'ahannya. Karena berat mengatakan itu. Baik, kita ini saghir, ya, sughair, tuwailib, kita belum mampu untuk menghukumi demikian dan demikian. Walakul, tinggal menukilkan aja dari mereka. Kalam para imah tentang mereka, kemudian asatidah kita yang masuk dulunya di barisan mereka ya, maka akan kita dapatkan banyak keterangan. Taib, Allah alam sob. Naktafi insyaAllah. Jelas yang kita sampaikan insyaAllah ya. Ada yang kurang jelas, mau kita bahas atau ditanyakan silakan. Mana yang afdol? Dilihat waktu tentunya. Jika waktunya mencukupi, ya, maka lebih baik mempersiapkan diri. Wa khudu apa? Khudu zinatakum inda kulli masajid. Ambil perhiasanmu saat mendatangi masjid. Taib. Itu kalau dilihat dari sisi waktu. Kalau ada waktu, afdol membersihkan diri dulu. Ganti pakaian senyaman mungkin baru sholat. Jangankan kok sholat ya, kita mau keluar aja dalam kondisi keringat, kita gak nyaman, duduk aja gak nyaman, apalagi sholat. Antum posisi pakaian sudah bau, keringat, badan ya gak nyaman sholat. Apa perasaan dalam hati? Cepat. Zikir pun gak khusyuk. Ya. Ya. Salatnya enggak khusyuk, zikir enggak khusyuk, buru-buru. Baik. Ini kalau yang disampaikan seputar pakaian, dilihat waktu. Tapi kalau yang dibahas apakah kotoran itu najis, maka jawabannya tidak. Silakan memakai pakaian yang tersebut tadi. Silakan boleh. Nah, kalau yang dibahas pakaiannya, tidak apa-apa. Karena kotor itu tidak najis. Tapi kalau najis, pasti kotor. Kalau bapak-bapak kita dulu, mbah-mbah kita dulu, biasanya ke sawah, itu nanti sholatnya 6:30, mendekati maghrib. Karena emang tanggung ya, nyangkul tanggung. Oh ya, antum yang nanya ya, nanti cukup insya Allah jawabannya. Taib, itu jawaban nanti bisa diminta ini. Itu pulangnya 6:30. Nanti kalau sholat lepas celana semua, baju pakai sarungan, nggak pakai baju. Menganggap bajunya tadi apa najis, kenapa? Kena tanah. Nah, itu salah. Ya, boleh pakai itu boleh. Wong itu nggak najis kok. Sholatnya nggak pakai baju cuma sarungan. Justru itu yang kurang benar gitu loh. Kalau dia enggak nutup aurat, enggak sah sholatnya. Kalau mbah-mbah kita zaman dulu itu sholatnya jarang pakai baju, sarungan tok. Jadi lepas baju total pakai sarungan. Allahu Akbar. Itu salah. Enggak kita katakan batal sholatnya, kecuali kalau auratnya enggak tertutup atau tersingkap. Jadi itu pembahasannya. Kalau yang dibahas adalah mana yang afdol, dilihat waktunya. Ada waktu sempat mandi, ganti yang nyaman, yang enak. Ya, karena ini mau ibadah ini, enggak mau macam-macam. Wong antum kalau kerja aja, pakaian yang antum kenakan untuk kerja, itu pakaian yang seminggu yang lalu yang belum dicuci, masih ada keringatnya, enak enggak? Enggak bakalan nyaman. Ya, itu antum enggak mau menghadap siapa-siapa loh itu, cuma pengen kerja itu. Apalagi mau sholat yang antum hadapi ini Allah, sesuatu yang agung. Dengan kita berpakaian bagus pun sudah mengagungkan tadi yang akan kita, istilahnya akan kita hadapi. Jangan sampai sholat cuma pakai kaos oblong misalkan, celana cingkrang sempit. Ya memang sunnah secara di atas mata kakinya, cuma nggak pantas gitu loh. Ya nggak enak dilihat. Sudah jenggotannya panjang, sudah putih lagi misalkan. Oblongan, celananya ngepres di atas mata kaki. Ini orang mau main apa mau sholat ini? Padahal sebagian yang di sana pakai sarung, pakai koko, pakai peci, sajadah. Dari sisi ikhtiromnya aja lain. Ini ikhtirom banget ini. Padahal dia nggak belajar, misalkan nggak ngerti, cuma ya seperti itu kondisinya. Harus itu. Intinya bagaimana pengagungan kita dengan sholat, ya diantaranya pakaian kita tadi. Minimalnya itu. Itu yang ditanyakan? Mewakili jawabannya? Ya berarti kan tergantung waktu tadi. Nah, waktunya itu. Ya besok lagi, kalau cuma sesekali, tidak apa-apa. Tapi kalau sering seperti itu, disiasati. Kan gitu. Disiasati. Yang paling sulit disiasati itu kalau jam kerjanya, asarnya jam 4 baru istirahat. Itu sulit disiasati. Jam 4 baru keluar, baru teng, baru dia sholat rebutan sholatnya. Kita beberapa kali ya, ngisi di PT yang kayak gitu. Datang jam 4, tengnya setengah 5 mereka, sholat dulu. Terus sampai hampir jam 5 itu belum berhenti sholatnya. Dengan jamaah utama, salam, ada lagi yang masbuk. Masbuknya ini, ada lagi yang masbuk. Masbuknya ini, ada lagi yang masbuk. Masbuk sampai ke belakang, kapan selesainya ini taklimnya. Akhirnya kita taklim, mereka masih sholat di belakangnya. Enggak selesai-selesai nunggu. Nah, karena memang istirahat bareng. Itu yang susah disiasati di situ. Nah, kalau yang disebutkan tadi disiasati. Kalau misalkan memang sesekali, ya sholat dengan yang ada tadi. Daripada dia tertinggal dari sholat yang ada, maka langsung ikut sholat. Tapi kalau misalkan memang masih sempat, ya minimalnya sarungan lah ya. Bawa sarung, senjata itu. Ya, bawa sarung minimalnya. Kalau misalkan memang pakaian PT kita ngepres, ya minimalnya pakai sarung. Senjata masukin di plastik atau masukin di ya tas. Minimalnya pakai itu. Allah alam soal. Baik, cukup insyaallah. Fadhalu barakallahu fikum.